السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وفقنا لطاعته وأرشدنا إلى سنة نبيه. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa mengenal agama Allah dan berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kalau bukan karena Allah, entah kita menjadi makhluk yang seperti apa. Oleh karena itu kita senantiasa memuja dan memuji Allah atas segala nikmatnya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa nabiyina wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan cucu-cucu Nabi kita. Dan semoga salawat juga bersambung untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama, saya mohon maaf karena pekan lalu gak bisa datang. Tapi subhanallah ya, betapa indahnya takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita memandangnya dengan husnudzon kepada Allah dan bersuudzon kepada diri kita sendiri. Seorang muslim tatkala menghadapi satu problematika, satu masalah, dia tahu bahwasanya dia tidak menginginkan itu terjadi. Tapi apabila sang pencipta sudah mengatakan kun, selesai. Kita hanya bisa menerima dan berlapang dada. Tapi alhamdulillah hari ini saya bisa berjumpa dengan antum semua. Yang kedua, ya kalau tadi masalah nama ana jadi basa malah, masya Allah, mungkin jadi biasa, itu sering terjadi antara bahasa lama sama bahasa malah. Oh, kalau artinya ya orangnya satu sebenarnya sih, tapi orangnya satu. Baik, yang ketiga, masalah sandal. Saya jadi tertarik untuk ngomong masalah sandal ini, Ma. Di Masjidil Haram itu kenapa kok dikasih plastik? Padahal di sana sudah disediakan rak-rak ya. Di pintu masuk semua ada rak sandal memang. Cuma pintu Masjidil Haram itu banyak sekali. Jadi orang ketika tawaf dia enggak tahu selesainya di pintu mana dia. Kadang kalau sandalnya enggak dibawa, pulang enggak bawa sandal dia. Karena dia enggak tahu anak tadi masuknya dari pintu mana ya. Yang jelas masuk langsung kelihatan Ka'bah. Ya semua pintu masuk kelihatan Ka'bah gitu. Nah, jadi kalau di sini mungkin enggak ada rak sandal di sini. Belum. Di mana? Enggak cukup ya. Enggak apa-apa lah. Jadi kalau tujuannya tadi itu memang rak sandal di pojok itu. Bukan, rak buku itu. Oh, rak sarung sama mukena. Ya ditulislah ini bukan rak sandal gitu kan. Soalnya orang enggak tahu mau taruh di mana sandalnya. Kalau di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam memang sandalnya itu dibawa masuk ke masjid kan. Mereka sholat pakai sandal. Kadangkala sandalnya ditaruh di sebelah mereka. Tapi jangan sampai sandal kita itu membuat soft kita putus nantinya. Ini taruh di depan kita. Alhamdulillah. Apa tema kita hari ini jemaah? Sisi yang terlupakan. Kalau kita bicara ilmu, kita semua mengetahui kedudukan ilmu dalam Islam. Dan kita pun datang ke tempat ini untuk menuntut ilmu. Bisa dibayangkan orang-orang yang sudah tua. Saya malu mau ceramah sama yang jenggotnya sudah pada putih gitu kan. Kita mah Masya Allah. Karena apa? Ya, mereka seperti itu masih semangat menuntut ilmu cuma. Karena memang keutamaan ilmu, siapa yang enggak tahu sama keutamaan ilmu. Bahkan ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Iqra. Alaihi salatu wassalam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra. Wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insan ma lam ya'lam. Subhanallah. Iqra turun di sebuah lembah yang enggak ada sekolah. Enggak ada SD, enggak ada SMP, enggak ada SMA, enggak ada kuliah, enggak ada sekolahan. Bahkan orang-orang Arab terkenal sebagai ummiyun. Orang-orang yang enggak bisa menulis, enggak bisa membaca mereka. Tapi ternyata itu yang pertama kali turun. Iqra, baca. Iqra, baca lagi. Tuhan yang mengajarkan dengan qalam. Allamal insan ma lam ya'lam. Mengajarkan kepada manusia apa yang mereka tidak ketahui. Dan yang udah ngaji ini juga sudah tahu dengan sebuah bab. Ini enggak ada hadiahnya, ini ada. Masya Allah. Karena terlalu di bawah hadiah jamaah. Anda mau tanya nih. Ada sebuah bab di dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang berkaitan dengan ilmu. Yang insya Allah antum semua hafal tuh. Bab yang selalu awal kita ngaji itu yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kita. Bab tentang ilmu. Fadhal jamaah. Masya Allah, barakallahu fikum. Fadhal, fadhal. Naam, tu bab. Babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab berilmu dahulu sebelum berucap dan beramal. Emang seperti itu. Lalu Al-Imam Bukhari mendatangkan sebuah ayat sebagai dalil atas apa yang beliau sampaikan. Apa dalilnya? Jangan antum lah, yang lainnya lah. Masya. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilmun. Ayatnya benar, tapi bukan itu yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Tapi enggak apa-apa, anak kasih hadiah juga. Masya Allah. Kirim ke belakang. Taib. Apa ayatnya? Fadol yang jauh sana. Naam, fa'lam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbika. Masyaallah. Ini boleh dibagi semua ini, masyaallah. Baik. Fa'lam, ketahuilah. Ya, kita harus tahu dulu. Fa'lam annahu la ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Wastaghfir li dhanbik. Baru setelah itu beristighfar. Dan subhanallah, kalau kita bicara tentang ilmu, maka ana yakin antum nih udah banyak ilmunya. Udah banyak dalilnya. Udah banyak hadisnya. Karena memang dengan ilmu itu kita bisa tahu mana yang sunnah dan mana yang bukan sunnah Rasulullah SAW. Kita bisa tahu mana yang hak dan mana yang batil. Kita bisa mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Dari mana? Dari ilmu. Kita belajar. Dan Rasulullah SAW tidak pernah disuruh minta tambahan sesuatu kecuali minta tambahan dari ilmu. Allah mengatakan, وَقُلْ رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا. Katakan Muhammad, wahai Rabbku, tambahkan kepada aku ilmu. selesai nih masalah ilmu nih. Tapi ada sesuatu, ada sisi yang dilupakan, yang membuat ilmu yang kita belajari tidak menjadi keindahan buat diri. Ilmu yang kita kaji ternyata tidak membuat kita suci jiwa dan hatinya. Bahkan sebagian orang itu benci dengan Islam atau benci dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam gara-gara orang-orang yang berilmu tapi lupa dengan adab dan akhlak ilmu itu sendiri. Sebagian orang mengatakan tuh, Ustaz, kalau kita ini memang dalilnya enggak banyak, Ustaz. Kita enggak banyak dalilnya, tapi kita amalin, Ustaz, kata dia. Tapi kalau orang-orang ini kadang kalau dalilnya udah banyak, hadisnya sudah banyak, tapi yang diamalkan sedikit, kadang kala seperti itu. Khususnya dalam masalah akhlak, masalah adab. Bagi yang berilmu, kalau enggak berilmu, enggak punya adab, wajar. Enggak punya ilmu, kemudian dia enggak beradab, wajar lah. Karena memang dia belum belajar. Sekarang sebagian orang itu pobi dengan dakwah sunnah. Pobi dengan kajian-kajian yang menyampaikan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan firman-firman Allah sebelumnya. Gara-gara adanya oknum-oknum dari kita. Kita enggak usah ngomong orang lain, enggak usah. Kita berbicara tentang diri kita sendiri. Karena sebagian di antara kita lupa dengan akhlak dan etika sebagai seorang muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para ulama menjelaskan, apa sih tujuan kita berilmu? Ya jelas, ilmu itu hanya sebuah jembatan untuk menuju ke daratan amal. Kita punya itu. Sebagian mengatakan ilmu itu seperti misbah, seperti lampu untuk menerangi jalan kita. Kita tahu itu jalan kita. Tapi kita jalan di tempat. Ya apa gunanya ente belajar? Engkau dapat ilmu, udah terang tuh jalannya, udah kelihatan. Oh di sana, subhan situ fadilah yang besar. Oh di situ ternyata ada kedudukan yang tinggi. Tapi cuma sekedar untuk wacana. Ya ana tahu tuh hukumnya. Ana tahu tuh dalilnya tuh, ana sudah hafal tuh. Bukan itu yang terpenting. Karena yang penting dari ilmu yang kita pelajari adalah mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi zina, menjadi perhiasan buat diri kita. Maka kita akan lihat bagaimana salafus saleh rahimahullahu taala memiliki perhatian dengan adab, dengan etika. Bahkan Al-Imam Bukhari mengarang kitab khusus. Imam Bukhari setelah mengarang kitab Sahih Al-Bukhari, beliau mengarang sebuah kitab khusus tentang etika. Semuanya dari awal sampai akhir itu berkaitan dengan etika. Apa nama kitabnya? Al-Adabu Al-Mufrad. Adab yang disendirikan. Karena banyak orang yang lupa nih. Yang dibicarakan dari awal sampai akhir adalah adab. Dimulai dengan adab kepada orang tua. Kemudian adab kepada kerabat. Kemudian silaturahim. Kemudian masalah memaafkan orang. Terus dipelajarin semua. Kenapa beliau sendirikan? Karena terkadang ada orang-orang yang lupa dengan masalah adab. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Beliau mengarahkan nabinya kepada adab-adab yang mulia. Nabi. Allah mengatakan di surat Al-A'raf ayat 199. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Khudhil af. Kau bergaul dengan manusia itu dengan mengutamakan maaf. Udah ada orang punya salah, maafkan. Dan suruhlah orang dengan al-ma'ruf, dengan hal-hal yang baik. Wa'arid 'anil jahilin. Kalau kau menghadapi orang-orang bodoh, sudah, enggak perlu diladenin. Enggak perlu kita ribut-ribut, tinggalkan dia. Udah dimaafkan, suruh kepada kebaikan, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Kemudian Allah mengatakan lagi, وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. Janganlah engkau berjalan di bumi dengan kesombongan. Dengan sok, congkak. Merasa sudah paling baik. Merasa semua orang, ya kayaknya nih semua orang nih gak ada yang masuk surga nih. Ana aja nih. Subhanallah. Kadang-kadang seperti itu. Kecongkakan seorang yang sudah menuntut ilmu, itu menjadikan dia merendahkan orang lain. Menganggap remeh orang lain. Ternyata Hasan al-Basri, Abu Sa'id, radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bagaimana mendidik, memberikan adab kepada murid-muridnya dalam soal tawadu, gak boleh sombong, gak boleh merasa lebih baik dengan orang lain. Kata Hasan al-Basri, kau kalau kepingin jadi orang yang beradab, yang bertawadu kepada orang, ketika engkau keluar rumah, jangan pernah melihat orang yang lebih tua dari engkau, kecuali engkau mengatakan kepada dirimu, orang ini lebih baik dari aku. Dia mengenal Allah sebelum aku kenal Allah. Dia meletakkan keningnya di bumi Allah sebelum aku meletakkan keningku di bumi Allah. Dan tak kala engkau mendapati pemuda yang lebih muda umurnya daripada engkau, maka katakan, subhanallah, aku berbuat dosa kepada Allah sebelum dia berbuat dosa kepada Allah. Maka dalam kondisi dia senantiasa tawadu, Allah mengatakan, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kau berjalan di bumi ini dan merasa lebih baik, merasa congkak, ya meremehkan orang lain. Jangan. Kemudian kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan tentang nabinya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Engkau Muhammad benar-benar berada di atas akhlak, etika yang agung, yang mulia. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum mulai berdakwah, orang Mekah sudah tahu semuanya kalau dia itu adalah al-amin. Belum berdakwah nih, belum. Belum ngomong, belum ngajak orang, sudah dikenal dengan al-amin. Kita nih belum dikenal dengan al-amin. Udah, Masya Allah, gayanya. Maka kita harus melihat diri kita. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika ditanya tentang akhlak Nabi kita alaihi salatu wassalam, apa kata Aisyah? Kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi itu Qur'an tuh. Kau baca tuh, di mana ada perintah Allah, di mana ada larangan Allah, di mana ada anjuran Allah, Nabi adalah orang yang pertama kali mengamalkannya. Berkaitan dengan akhlak, Allah mengatakan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Kata Allah, Muhammad, andaik fabima rahmatin min Allah lint lahum. Kata Allah, atas dasar rahmat yang Allah berikan kepadamu, engkau bisa berlemah lembut dengan mereka. Kita ini juga harus tahu diri, kalau kita bisa berlemah lembut dengan orang, ya, bisa berakhlak mulia, siapa yang ngasih? Allah. Jangan, oh, ana ini orangnya memang bagus akhlaknya ana ini. Ya. Nabi ajak ditegur, fabima rahmatin minallah lintalahum. Muhammad, kau itu atas dasar rahmat Allah yang Allah berikan kepadamu, kau bisa berlemah lembut dengan mereka. Walau kunta faddan, kalau engkau itu kasar, kasar, ghalidhal qalb, hatinya, Masya Allah, kaku cara bergaulnya sama orang, enggak mau menerima orang berbuat salah, enggak mau dia memaafkan dia. Ada orang-orang yang seperti itu. Lan faddu min hal. Itu orang-orang pasti akan kabur semua dari engkau. Itu Nabi. Nabi aja kalau kasar, orang-orang enggak bakal dengar ceramah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alaihi salatu wassalam. Itu Allah yang menjelaskan. Lan faddu min hawlik. Mereka akan lari kabur dari sekitarmu. Lalu Allah menganjurkan kepada Nabi, gimana terus menghadapi? Fa'fu anhum. Wastaghfir lahum. Maafkan mereka. Maafkan. Bukan cuma maaf. Tapi Nabi disuruh wastaghfir lahum. Memohonkan ampun buat mereka. Kita kalau sakit hati biasanya. Ya, ana maafkan dia. Tapi hatinya penuh dengan Masya Allah. Nabi disuruh maafkan. Kemudian disuruh berdoa. Memohon kepada Allah agar orang yang berbuat salah itu diampuni sama Allah. Akhlak apa nih jemaah? Akhlak yang benar-benar mulia bagi Nabi kita Muhammad SAW. Wasyawirhum fil amr. Kita disuruh ya bermusyawarah dengan orang-orang. Kita kalau ada orang-orang tetangga kita mungkin yang belum kenal sunnah. Yang mungkin omongannya menyakitkan hati. Duduk sama mereka untuk mengenalkan dakwah sunnah ini. Maafkan mereka. Doakan mereka. Setelah kalau kita mau berbuat sesuatu, kita disuruh bertawakal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya akan membacakan sedikit di sini. Ucapan-ucapan ulama kita. Ulama salaf. Yang kita berafiliasi kepada mereka. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum qarni. Thumma alladhina yalunahum. Thumma alladhina yalunahum. Thumma ya'ti qawmun. Yashhadun wala yastashhadun. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan generasi terbaik adalah generasiku. Kemudian yang setelah mereka. Kemudian yang setelah mereka. Lalu datang setelah itu orang-orang yang enggak pantas dijadikan saksi. Enggak pantas kita contoh juga orang-orang yang seperti itu. Kita mencontoh siapa? Salaful ummah. Para sahabat Nabi. Para tabi'ut tabi'in, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Kemudian ulama-ulama salaf dari al-a'immatul arba'ah, dari mulai al-imam Abu Hanifah, kemudian al-imam Malik, kemudian al-imam Syafi'i Muhammad ibn Idris, dan al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, kemudian ulama-ulama salaf yang lainnya. Abdullah ibn Mubarak. Siapa yang tidak kenal dengan Abdullah bin Mubarak? Seorang tabi'ut tabi'in. Dia mengatakan, Abdullah bin Mubarak ini meninggal tahun 181. 181. Imam Syafi'i meninggal tahun berapa jemaah? Ana kasih hadiah. Ana cari imam. Baik. Kita ini ngaku madhabnya Syafi'i. Ada yang belakang sana. Nah, fadal. 179. Masya Allah. Iya. Itu benar tapi buat pertanyaan yang salah. 179 itu Imam Malik. Betul. Yang ditanyakan Imam Syafi'i. 242. Gak apa-apa anak kasih hadiah antum. 204 ya. Kirim ke belakang. Nah. 204. Supaya kita kenali ya Imam Syafi'i. Kalau 179 siapa? Al-Imam Malik bin Anas. Abdullah bin Mubarak. Dia mengatakan talabtul adab 30 sana wa talabtul ilma 20 sana. Aku belajar etika, belajar adab, menuntut adab itu selama 30 tahun. Dan aku belajar ilmu cuma 20 tahun. Wa kanu yatlubunal adab qablal ilmi. Dulu mereka itu sebelum belajar ilmu, belajar adab berilmu dahulu. Itu Abdullah bin Mubarak. Kemudian Muhammad ibn Sirin. Yang meninggal tahun 110. Seorang tabi'in. Dia mengatakan, kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilma. Mereka dulu belajar etika sama seperti mereka belajar ilmu. Kemudian Ibrahim ibn Habib al-Syahid. Ini meninggal setahun sebelum Imam Syafi'i. Dia berkata tentang bapaknya. Dia katakan, qala li abi. Bapakku berkata kepadaku, ya bunayya, wahai ananda, itil fuqaha wal ulama. Wahai ananda, kau belajarlah kepada para ahli fikih, kepada para ulama, wa ta'allam minhum, Kemudian kau belajarlah dari mereka. Wa khudh min adabihim wa akhlaqihim wa hadihim. Kau belajarlah kepada mereka tentang adab mereka. Ambillah, pelajari dari mereka adab mereka, akhlak mereka dan etika mereka. Fa inna dzalika ahabbu ilayya min katsirin minal hadis. Kata bapaknya tuh, akhlak, adab dan etika mereka lebih aku cintai daripada kau banyak-banyak hadis. Tapi enggak punya adab. Enggak punya etika. Kemudian kata Makhlad ibn Husain, dia meninggal tahun 191 Hijriah. Dia mengatakan, nahnu ila kathirin minal adabi ahwaj minna ila kathirin minal hadith. Kata dia, kebutuhan kita kepada etika, kepada adab, itu lebih besar daripada kebutuhan kita kepada banyak-banyak hadith. Ini tahun 191 Hijriah, jemaah. Dulu, 1200 tahun yang lalu kira-kira. Bagaimana dengan zaman sekarang? Yang mereka ada salaful ummah. Kemudian Abu Zakaria Yahya bin Muhammad Al-Ambari, dia meninggal tahun 300-an kira-kira. Dia mengatakan, ilmun bila adabin kanarin bila hatabin, wa adabun bila ilmin kajismin bila ruh. Dia mengatakan, ilmu tanpa adab itu seperti api tanpa kayu bakar. Bisa dibuat masak. Kita punya api nih. Punya api nih. Gimana kita mau masak apa? Mau masak gulai nih. Dihidupin apinya terus. Kasi gak mateng-mateng tuh gulainya. Karena dia harus ada kayu baru bisa dihidupin. Dia katakan itu, ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar. Dan adab tanpa ilmu itu seperti tubuh tanpa nyawa. Jadi hubungan antara ilmu dengan adab ini gak bisa dipisahkan. Kemudian Isa ibn Hammada, dia meninggal tahun 248. Dia berkata, Sami'tul Laith ibn Sa'ad. Laith ibn Sa'ad ini ya selevel dengan Al-Imam Malik ibn Anas. Dia berkata, waqad ashrafa ala ashabil hadith. Laith bin Sa'ad ini melihat kepada orang-orang ahli hadith. Kepada orang-orang yang belajar hadith. Fara'a minhum syai'an. Dia lihat di orang-orang yang nuntut hadith itu ada sesuatu yang yang kurang elok dipandang dari mereka. Lalu Laith bin Sa'ad mengatakan kepada orang-orang yang menuntut hadith, ma hadha, apa ini kalian? Kok sampai seperti ini kalian? Ilmunya banyak, hadisnya banyak. Tapi kok bisa enggak ada akhlak atau adabnya buruk di kalian? Laits bin Sa'ad mengatakan, antum ila yasirin minal adab ahwat minkum ila kathirin minal ilm. Kata dia, kalian dengan sedikit adab lebih butuh daripada dengan ilmu yang banyak. Karena dilihat mereka ilmunya sudah banyak tapi adabnya enggak ada. Sedikit adab itu akan membuat indah ilmu yang kita miliki. Sedikit. Kita ini kalau punya adab, orang itu akan melihat, masya Allah. Kita bukan mengharapkan pujian dari orang. Bukan. Kita tidak menginginkan sanjungan dari orang. Tidak. Tapi kita ingin menyampaikan ilmu ini kepada orang itu. Karena seorang muslim ketika belajar bukan untuk diri sendiri saja. Tapi bagaimana kalau dia udah belajar, udah punya ilmu, tapi ternyata orang gak suka dengan ilmu yang dia sampaikan. Gara-gara apa? Gimana Ustaz, anak mau dengarkan dari dia? Orang dia sama orang tuanya aja gak beradab. Sama tetangganya aja, tetangganya sakit gak dikunjungin. Gimana anak mau belajar sama orang seperti itu? Subhanallah. Betul, jemaah. Kalau itu terjadi, itu kesalahan dari kita. Dan kita insya Allah akan dihisab nanti pada yaumil qiyamah. Gara-gara akhlak kita, orang itu kabur dari agama Allah yang indah ini. Karena memang Islam tidak bisa disalahkan. Tapi orang-orang Islamnya nih. Kemudian Muhammad bin Isa Az-Zajjaj. Dia berkata, sami'tu Aba Asim yaqul, man talaba hadzal hadith faqad talaba a'la umuri dunya, fayajib an yakuna min khairin nas aw an yakuna khairan nas. Barang siapa yang menuntut ilmu agama ini, yang belajar ilmu hadis ini, maka dia telah mencari yang paling tinggi di antara urusan-urusan dunia. Maka dia sudah sepantasnya menjadi orang yang paling baik. Sehingga orang tatkala melihat kita menyampaikan ilmu, melihat kita bergaul dengan masyarakat, di situ orang, subhanallah, tanpa didakwain sudah senang. Ada seorang syekh di mana ya? Di Kuwait apa di Emirat sana. Ketika dia ngasih kajian, banyak yang hadir. Sampai 35 ribu orang yang hadir di kajian itu. 37 ribu apa 35 ribu. Sampai masjidnya, masjid terbesar di sana itu, sampai keluar-keluar. Dipasang TV di mana-mana. Pas lagi istirahat, mau sholat isya kalau gak salah, itu ditelepon Syekh dari luar. Syekh, ubashiruk, kata dia. Aku kasih kau kabar gembira. Ada dua wanita Nasrani yang masuk Islam. Kok bisa? Hanya sekedar melihat orang-orang duduk nuntut ilmu. Dia melihat, nih ini agama apaan nih? Kata dia. Mereka rombongan datang nuntut ilmu sampai keluar-keluar, duduk di luar. Dan dilihat akhlak mereka, adab mereka santun ya. Masuk Islam gara-gara itu, jemaah. Cuma sekedar melihat. Bukan tahu tentang Allah, enggak. Dia lihat ini agama yang benar. Maka kalau kita bisa menunjukkan yang seperti itu kepada orang, orang itu akan lihat, ya Allah, Islamnya agama yang benar nih. Insyaallah, pandangan-pandangan miring tuh tentang Islam, tentang dakwah salaf ini akan berkurang kalau kita menjaga adab kita. An-Nakhi berkata, kanu idza atau rajul liyakhudhu an nadharu ila simatihi wa silatihi wa ila halih wa salatihi wa ila halih, bukan silatihi, salatihi. Kata dia, An-Nakhi bercerita, dulu kita ini kalau mau ngaji, mau belajar sama ustaz, mau belajar sama seorang guru, maka yang pertama kita lihat adalah kepada perilaku dia, yang kedua kepada salatnya, yang ketiga pada kondisi dia, baru setelah itu belajar. Fa awalan yandurun ila adabil alim wal muhaddits. Yang pertama dilihat adalah adabnya. Kalau ini ahli hadisnya ini ada adabnya, baru mereka belajar. Setelah itu dilihat masalah salatnya ya, masalah yang lainnya. Maka ma'asyiral muslimin, setelah kita menyimak ungkapan-ungkapan salaf tentang pentingnya adab, sekarang kita tahu bahwa ternyata ulama-ulama salaf adalah ulama-ulama yang beradab. Dan yang ngaji sama mereka itu pernah hadir di majelisnya Imam Ahmad itu Masya Allah banyak. Dan kebanyakan di antara mereka orang awam yang tujuannya cuma belajar adabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kepengen belajar adabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Bagaimana dia bergaul, bagaimana dia ya bermuamalah dengan orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk apa? Di antara maksud diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau sendiri bersabda, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Hadis rawahu Ahmad. Dan hadis ini sahih. Aku ini diutus untuk apa? Untuk menyempurnakan keutamaan-keutamaan akhlak. Orang Arab jamaah, orang Arab tuh memang mereka berada di masa jahiliyah, tapi mereka memiliki akhlak-akhlak mulia yang sekarang nih mungkin di kalangan orang Islam udah hilang tuh akhlak. Utsman bin Talha, ketika itu dia masih kafir. Ummu Salamah ini mau hijrah. Dari Mekah ke Madinah. Sendirian cuma sama anaknya. Naik onta. Dia berkata, ya sudahlah anak pokoknya kepingin ke Madinah. Setelah kisah panjang Ummu Salamah ya. Dia dipisahkan dari anaknya, dipisahkan dari suaminya. Suaminya sudah sampai Madinah. Tinggal dia bersama anaknya. Ketika mau berangkat, di tengah jalan ketemu. Lagi mau keluar kota Mekah. Ketemu dengan Utsman bin Talha. Utsman bin Abi Talha. Nah, ditanya, mau kemana engkau wahai Ummu Salamah? Kata dia, ana mau ke Madinah. Ke Madinah sendirian engkau, kata dia. Iya. Subhanallah. Malaka min matrak. Enggak boleh engkau ditinggalkan sendirian, kata dia. Aku antarkan engkau. Diantarkan oleh Utsman bin Abi Talha. Kata Ummu Salamah, aku enggak pernah menjumpai teman sebaik dia. Selama perjalanan. Kata dia, ketika dia selama perjalanan tidak pernah ngobrol sama aku. Enggak pernah ngomong sama aku. Karena tahu ini bukan mahramnya dia. Tahu jemaah. Kita lihat bagaimana orang Islam. Karena kalau naik bis, kalau ada perempuan sendirian, langsung duduk. Mau kemana mbak? Siah. Subhanallah. Mau kemana mbak? Ini kafir. Jahiliyah. Enggak pernah ngajak anak ngomong. Yang kedua. Ketika anak udah waktunya istirahat, dia onta ini kan diturunkan supaya diam. Setelah onta itu duduk, Utsman itu pergi. Dia menjauh. Supaya dia tidak melihat atau tersingkap orang kalau naik motor ya. Biasanya kan kadangkala roknya mau turun itu tersingkap. Apalagi onta yang besar. Utsman itu sembunyi dia. Setelah turun Ummu Salamah, baru dia ambil itu onta. Dia kasih makan dia apa, dan dia pergi jauh. Enggak deket-deket sama Ummu Salamah. Setelah waktu berangkat tiba, dia datangkan ontanya lagi. Dia dudukkan itu onta. Lalu pergi lagi. Sampai ini kafir, orang kafir jemaah. Sampai naik itu. Lalu dia berangkat lagi. Ketika sampai kota Madinah, sampai Quba. Sampai Quba, Utsman mengatakan kepada Ummu Salamah, di sini suamimu ada. Silahkan kau berangkat ke sana. Ditinggal saja. Enggak ngomong sama suaminya. Eh, akna nih yang bantuin istri ente gitu ya. Kasih apalah fulus lah. Man. Nggak ada saja. Ditinggal. Kafir. Jadi kalau kita lihat sebagian akhlak-akhlak jahiliyah itu. Memang ada akhlak yang mulia. Maka Nabi diutus untuk menyempurnakan. Akhlak-akhlak mulia itu. Yang buruk tentunya untuk ditinggalkan dan dirubah dengan akhlak yang mulia. Kalau itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk hal itu, bagaimana dengan akhlak kita jemaah? Sampai mana kita sudah berakhlak? Kemudian orang yang paling dicintai Allah bukan orang yang banyak sholatnya, bukan orang yang banyak puasanya, tapi orang yang paling baik akhlaknya. Usamah ibn Syarik radhiyallahu taala anhu berkata, "Kunna julusan 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam ka'anna 'ala ru'usina at-tayr ma yatakallamu minna mutakallimun." Kata Usamah ibn Syarik, "Kita pernah lagi ngaji nih sama Nabi di masjid. Lagi duduk bersama Nabi, seakan-akan di kepala kita itu ada burung." Ada burung yang sedang di kepala kita. Enggak ada yang bicara. Apa maksudnya? Ada burung di kepalanya jemaah. Kalau kita ada burung tidur ya. Bukan, ini mereka benar-benar menyimak. Enggak ada yang ngomong. Sebagian orang kalau ngaji Masya Allah benar-benar seperti ada burung. Tapi biasanya yang bersandar-bersandar ke tembok itu Masya Allah. Seperti ada burung nih kemana ya. Tapi gak apa-apa, kita ini Ramadan biasalah habis duhur ngantuk itu biasa jemaah. Tapi tenang, kita sampai jam 2 aja jemaah. Ma yatakallam minna mutakallim. Gak ada yang ngomong. Ini termasuk adab ketika kajian. Jangan ngobrol. Jangan ngomong sama temannya. Soalnya mungkin kita ada perlu. Kita perlu banget sama dia. Gara-gara kita ngomong, yang lainnya terganggu. Yang lagi serius itu ya Allah, kata gimana nih orang ini, kita lagi serius dengerin ya. Tahu-tahu ada orang datang, katanya Usama bin Syarik. Faqalu. Orang-orang itu datang tanya sama Rasulullah SAW. Man ahabbu ibadillahi ilallah. Wahai Rasulullah, siapakah hamba Allah yang paling Allah cintai? Rasul mengatakan, qala ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang akhlaknya paling baik. Ma'asyiral muslimin, kita ini rindu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kiranya bagaimana kalau kita bisa duduk dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa sih kelak di hari kiamat yang bisa duduk dekat dengan Nabi? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna min ahabbikum ilayya." Sesungguhnya termasuk yang paling aku cintai dari kalian. Wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah, dan paling dekat duduknya dengan aku pada hari kiamat. Ahasinukum akhlaqan. Yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Nabi itu orang yang paling baik akhlaknya. Masa orang yang buruk akhlaknya mau dekat-dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Enggak. Maka kita kalau ingin dekat dengan Nabi kita alaihi salatu wassalam, perbaiki akhlak kita. Tunjukkan sama orang. Kalau aku ini muslim, aku muslim. Nabi ketika ditanya tentang siapa orang muslim itu, al-muslim. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang Islam adalah yang orang-orang lain itu selamat dari lidah dia dan tangan dia. Tangannya gak pernah jahilin orang. Lidahnya gak pernah nyakitin hatinya orang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang apakah amalan yang paling banyak membuat orang masuk surga. Amalan apa sih? Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam surga, orang-orang ke dalam surga adalah taqwallah. Yang pertama taqwallah. Karena tadi, kalau akhlak mulia tanpa adanya iman enggak berguna. Akhlaknya mulia, tapi dia enggak beriman. Mungkin di dunia berguna buat dia, dia akan disaingi orang, dihormatin orang karena akhlak dia. Tapi tanpa iman enggak ada guna. Maka yang pertama adalah taqwallah, iman. Dan di mana letak taqwallah? At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna, at-taqwa. Di sini taqwa. Yang muncul apa? Itulah yang muncul nanti akan nampak. Amal perbuatan kita, akhlak kita. Wa husnul khuluq. Akhlak yang mulia kepada orang lain. Ya. Kalau taqwallah itu hablum minallah. Akhlak adalah hablun minan nas. Rasulullah SAW berwasiat kepada Mu'ad bin Jabal. Kepada Jundub ibn Junadah. Ittaqillah. Haythuma kunta. Wa adbi'i sayyi'atal hasanatam huha. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kata Nabi, bertakwalah engkau kepada Allah. Dimanapun kau berada. Dan manusia biasa berbuat dosa. Namanya manusia. Kalau kau berbuat salah, langsung ikuti dengan kebaikan. Untuk menghapuskan kesalahan-kesalahanmu itu. Lalu yang kedua, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kau bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Itu perintah Rasulullah SAW. Kemudian, itu hadis. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam. Bukan Imam Ahmad. Siapa yang meriwayatkan hadis itu, jemaah? Al-Imam At-Tirmidzi. Hadis yang selanjutnya yang berkaitan dengan akhlak yang mulia ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, marra rajulun bi ghusni syajaratin ala dhahri tariqin. Ada manusia, ada orang yang lagi lewat nih di jalan. Di jalan itu kelihatan ada ranting yang melintang di jalan itu. Ada ranting di situ. Lalu orang ini mengatakan, wallahi la unahyanna hadza 'anil muslimin la yu'dhihim fa adkhalahul jannah. Rawah muslim. Orang ini lewat, ada ranting di jalan. Dia mengatakan, aku akan jauhkan ranting ini dari jalan. Supaya tidak mengganggu orang-orang Islam. Lalu Allah masukkan dia ke surga. Gara-gara ranting, jemaah. Jadi antum kadang-kala nih masalah akhlak. Akhlak itu apa sih yang namanya akhlak? Dikatakan oleh para ulama, quwwah rasikhah fin nafs, kekuatan yang sudah merasuk ke dalam jiwa, yang kemudian muncul di dalam raga tanpa banyak mikir. Jadi kalau lihat paku ya di jalan, antum ketika melihat paku itu enggak usah mikir, anak pindahkan apa enggaknya. Enggak usah lah, kata dia, berangkat dia. Enggak perlu. Tapi kita awalnya perlu membiasakan diri. Kita udah lewat nih, ada paku tadi. Nah, ada paku lah, keluar. Balik lagi dia, dia ambil tuh paku, dia taruh di tempatnya. Mungkin awal butuh kita melatih diri. Karena ada orang-orang yang sudah ngaji, kadangkala jemaah Masya Allah, sampai yang ke level ustaz. Level ustaz nih. Kadangkala datang ke tukang, dia lagi bangun sesuatu ya. Ini komplainan datang dari masyarakat umum terhadap orang-orang yang udah ngaji. Tanya nih ustaznya. Mas, ini kayu buat apa nih? Sambil ditunjuk pakai kakinya. Ini kayu buat apa nih? Allahu Akbar. Kata tukang lihat nih, ustaz, bagaimana? Orang awam jemaah. Terkadang nih orang-orang yang sudah ngaji, ada orang lewat ya. Permisilah mungkin. Assalamualaikum dia. Itu dengan kakinya masih di atas, di depan rumahnya. Tapi antum lihat orang awam. Ana ini kalau melihat orang awam lewat depan mereka, kemudian mengatakan assalamualaikum, dia itu kakinya langsung diturunkan jemaah. Waalaikumsalam gitu ya. Saat itu kan termasuk hulu. Itu bukan termasuk berlebih-lebihan jemaah, enggak. Itu akhlak yang baik yang seperti itu, menghormati orang. Nah, kadang-kadang yang udah ngaji, karena kita ini punya mahasiswa-mahasiswa, yang sama kadang-kala mereka dengan ustaz, dengan orang kampung, itu akhlaknya kadang-kala kurang. Ilmunya Masya Allah. Kalau ditanya hadisnya hafal berapa? Oh, udah 250 hadisnya. Masya Allah. Tapi akhlaknya. Kita perlu perhatikan masalah itu. Banyak di antara kita yang mengklaim dirinya mustaqim. Dirinya kenal sunnah. Dirinya akidahnya Masya Allah. Anak orang yang akidahnya Ustaz. Oh, jangan ditanya. Anak meninggalkan semua kesyirikan. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan hal itu. Dan dia mengklaim dirinya memiliki keimanan yang kuat, yang kokoh. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan ukuran kepada kita. Beliau mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan hadis ini sahih, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling sempurna akidahnya, yang paling sempurna tauhidnya siapa? Yang paling sempurna, yang paling baik akhlaknya. Jadi hubungan akhlak dengan iman, dengan akidah ini berjalan bersama dia. Jadi kalau mau ngelihat orang yang sempurna imannya dari mana? Akhlaknya, lihat tuh akhlaknya dia. Kalau akhlaknya dia baik, insyaallah imannya sempurna. Insyaallah ngajinya selama ini berhasil. Insyaallah. Itu ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis riwayat Tirmidzi, nanti amalan kita akan ditimbang. Dan Allah mengatakan, fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'aysyatir radiyah. Adapun yang berat timbangannya, maka dia yang akan hidup dalam kehidupan yang penuh dengan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sih amalan yang paling berat di timbangan nanti? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min syai'in azqalu fil mizan yawmal qiyamah min husnil khuluq. Rahu Tirmidzi. Nggak ada tuh sesuatu yang lebih berat di timbangan di hari kiamat nanti, lebih daripada akhlak yang mulia. Benar-benar akan ditimbang nanti akhlak kita. Dan akan terbukti siapa yang banyak amalannya dan siapa yang amalannya sedikit. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang orang yang akhlaknya mulia dengan orang yang ahli ibadah. Beliau mengatakan dalam hadis riwayat Abu Dawud, innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sa'im al-qa'im. Seorang mukmin itu bisa mencapai derajatnya orang yang qiyamul lail, orang yang puasa sunnah, yang sholat tahajud, dengan akhlaknya dia bisa mencapai derajatnya. Bahkan ini orang yang sholatnya banyak bisa jadi masuk neraka. Yang sholatnya banyak, ketika Rasulullah SAW ditanya dalam hadis Abu Hurairah tentang seorang wanita, yang wanita ini taqumul lail, masya Allah, sholat malam, tasum, puasa sunnah, tata sedak, masya Allah, sedekah dia bantu kemana-mana. Tapi ada satu akhlak dia yang buruk. Salitah. Kalau ngomong tuh pedes. Tu'zi jiranaha. Dia suka menyakiti tetangga-tetangganya. Ada di antara kita yang berbuat baik sama orang. Dia sedekah dia. Karena Allah perintahkan dia sedekah sholatnya. Zakatnya dikeluarkan, puasa sunnahnya. Tapi gara-gara dia punya lisan yang pedes, apa kata Rasulullah SAW? Hiya finnar. Tuh, perempuan di neraka. Kemana sholatnya? Kemana puasa sunnahnya? Gara-gara dia menyakiti tetangganya dengan lidahnya, finnar. Ditanya tentang wanita lain, yang biasa-biasa aja tuh wanita. Ya, tusallil fariidhah, sholat lima waktu. Tasum Ramadan, puasa Ramadan. Dan dia itu kalau punya sesuatu, dia bagi-bagi ke tetangganya. Sedikit dia bagi-bagi itu. Bukan orang banyak duit. Tapi dia Rasul gak pernah menyakiti tetangganya. Rasul mengatakan, hiya fil jannah. Yang sepertinya di surga. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbicara masalah akhlak, jangan kita meremehkan akhlak jemaah. Bisa jadi sholat sunnah kita, ngaji kita selama ini, itu ditimbang nanti di hari kiamat, habis. Gara-gara satu akhlak buruk kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaminkan sebuah rumah. Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Rawahu Abu Dawud dan hadis ini sahih. Aku menjaminkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah rumah di surga yang paling tinggi. Fi a'lal jannah, bagi siapa? Bagi yang akhlaknya mulia. Kita kalau ada bos kita, mengatakan umpamanya bosnya ini kepada karyawannya, siapa yang paling baik akhlaknya? Kan ada istilahnya karyawan teladan. Iya kan, karyawan teladan. Dapat apa sih karyawan teladan tuh? Mungkin dapat bonus apa? Nih bonusnya rumah di surga Allah Subhanahu wa taala bagi yang akhlaknya mulia. Maka tatkala kita berakhlak mulia, kita jangan mengharap pujian dari orang tadi. Kalau mengharap pujian dari orang yang ada riya nantinya. Tapi kita mengharapkan, kenapa kok sih kok berusaha berakhlak baik? Aku mau rumah, aku di dunia sudah enggak punya rumah, takut di surga nanti enggak punya rumah lagi, kata dia. Betul. Jangan-jangan kita sudah melarat di dunia, di akhirat nanti melarat pula. Kemudian akhlak adalah barometer mencari menantu. Masya Allah. Bapak-bapak nih kalau mau cari menantu, jangan cuma lihat di masjid aja. Cuma. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis ini, riwayat Tirmidzi, dan hadis ini sahih. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu. Wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun ariyu. Kata Rasulullah SAW, apabila datang meminang putri kalian, meminang adik kalian, keponakan kalian, orang yang akhlak, yang agama dan akhlaknya kalian ridhoi. Nabi mengatakan din wa khuluq. Bukan cuma agama. Tapi yang dilihat adalah agama dan akhlak. Fa'ankihu. Kawinkan dia. Kalau tidak, kalau orang seperti ini tidak kalian kawinkan, maka akan terjadi fitnah, akan terjadi kekacauan dan kerusakan di muka bumi ini. Dan itu yang kita lihat sekarang. Banyaknya anak-anak yang jadi berandalan. Anak-anak yang menjadi begal umpamanya. Geng motor yang tawuran. Kenapa? Karena dahulunya orang tuanya tidak melihat kepada akhlak dan agama. dia pokoknya anaknya sudah seneng, ya udahlah kawinlah. Kadangkala kawinnya juga setelah hamil, na'udzubillah di luar nikah, setelah berzina dikawinkan, munculnya ya anak-anak seperti itu. Rasul mengatakan akan terjadi kerusakan dan kekacauan di muka bumi. Para sahabat mereka tanya, "Ya Rasulullah, in kana fi?" Gimana Rasul? Kalau itu orang akhlaknya baik, agamanya Masya Allah, tapi ada kekurangan, mungkin miskin, mungkin gak terlalu ganteng, mungkin kulitnya ya putih ke hitam-hitaman. Seperti itu kan, kadang-kadang seperti itu. Orang melihat, ya yang dilihat itunya. Rasul SAW mengulangi, "Idza ja'aku man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Tiga kali beliau mengingatkan. Kalau datang meminang putri kalian atau siapapun dari yang menjadi kewajiban kalian menikahkan mereka, orang yang agama dan akhlaknya mulia, kawinkan. Kalau tidak terjadi kerusakan di muka bumi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di mana kita tahu agama seseorang? Dia tadi lulusan pesantren. Lulusan pesantren ini agamanya bagus man, insyaallah. Ceramah. Oh, ini insyaallah agamanya bagus nih, khutbah Jumat. Sering datang pengajian, itu insyaallah agamanya bagus. Iya, kita kalau mau tahu agamanya orang, ya bisa tanya sama imam masjid. Datang ke masjid kampung sana, "Mas, kenal sama fulan?" "Oh iya, kenal," kata dia. "Kenapa?" kata dia. "Enggak, dia melamar adik ana. Gimana sholatnya fulan?" "Oh, Masya Allah fulan," kata dia. "Sholatnya Masya Allah. Cuma hari Jumat ke masjid fulan itu." Cuma Jumat aja. Yang lainnya gak pernah datang ke masjid. Di situ kita tahu tuh. Ini kalau gini ini akhlaknya apa? Agamanya sudah kurang nih. Tapi kalau dikatakan, "Oh, Masya Allah. Dia sholat subuh di masjid. 5 waktu di masjid. Masya Allah." Kita tahu agama dia. Akhlaknya di mana? Datang tuh ke tempat main dia, ke tempat kerja dia. Tanya sama teman-temannya, sahib-sahibnya yang tempat bergaul dia. "Mas, fulan gimana mas? Dia minta anak-anak. Fulan-fulan tuh memang sholatnya tepat waktu mas. Tapi punya utang sama saya gak pernah bayar ya." Ini akhlak. Kita tahu di situ. Kemudian dia itu mas ya, sombong lah orangnya kalau di tempat kerja. Sok. Kemudian pelit ya. Gak apa-apa kita menceritakan kejelekannya orang untuk dalam urusan orang yang mau ngasih tahu itu bukan termasuk ghibah. Ghibah itu kalau sekedar ngomong-ngomong menceritakan kejelekan orang. Karena Rasul SAW ketika diminta pendapatnya, Fatimah ibn Qais ketika dia hendak menikah dilamar oleh Abu Jaham dan Muawiyah. Maka Rasul SAW mengatakan kalau Abu Jaham itu fala yadha'u asahu an atiqih. Abu Jaham itu enggak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Dikatakan dua makna, dia suka safar atau dia suka memukul perempuan, memukul istrinya. Kemudian adapun Usama, adapun Muawiyah, dia itu sa'luq la malalahu. Dia itu miskin, enggak punya apa-apa. Itu boleh kita kalau ada tujuan yang benar yang diperbolehkan seperti itu. Jadi kalau untuk mengetahui agama di sini. Tapi kalau antum cuma tahu fulan, anak kenal fulan ini, di masjid, dia selalu datang kajian. Oke, agamanya baik. Tapi untuk akhlaknya lihat. Karena anak kita akan bergaul dengan dia bukan dengan sholatnya. Sholat itu sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia dengan akhlak dia akan bergaul dengan siapa? Dengan anak kita nanti. Kita akan tahu dia itu orang yang suka marah, yang emosi. Kan ada kan lelaki-lelaki. Di antara bapak-bapak nih kelihatan ya. Ada yang wajah-wajahnya wajah sabar ya. Ya kelihatan. Ada yang wajahnya ini mah orang ini suka emosi. Kelihatan dari wajahnya. Tapi ada orang jemaah wajahnya sangar. Masya Allah. Tapi ternyata baik. Makanya jangan melihat kepada wajahnya doang. Makanya harus kita cari tahu. Jadi ingat. Akhlak itu termasuk barometer melihat mencari menantu. Nggak main-main kita masalah akhlak ini. Kemudian akhlak yang buruk itu dapat merusak amalan, rusak amalan kita. Sebagaimana tadi dalam hadis yang Nabi tentang wanita yang ditanya yang suka mengganggu tetangganya dengan lisannya, habis tuh amalannya. Rasul saw kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, Anna rajulan jaa ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah seseorang datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Faqala ya Rasulullah, ayyun nas ahabbu ila Allah wa ayyul a'mali ahabbu ila Allah? Beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dua hal. Yang pertama, manusia manakah yang paling dicintai Allah? Dan yang kedua, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Nabi menjawab alaihi salatu wassalam, ahabbun nas ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Tuh. Seorang mukmin harus bisa menjadi seperti pohon kurma. Pohon kurma tuh daunnya gak pernah jatuh. Gak jatuh tuh daunnya pohon kurma. Sampai dipotong baru dia jatuh tuh. Tapi buahnya bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi pohon kurma itu gak bikin kotor sekitarnya. Antum kalau lihat pohon-pohon lain, pohon mangga, iya ada buahnya dia. Tapi jadi kotor tuh halaman. Kalau setahun gak disapu, kira-kira gimana tuh jamaah? Seorang muslim tidak seperti pohon mangga. Yang ada buahnya, oke, buahnya bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Tapi seorang mukmin itu seperti pohon kurma. Gak jatuh daunnya. Dia tidak mengotorin. Tapi orang bisa mengambil manfaat dari buahnya. Memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi kita yang udah ngaji sunnah, yang udah kenal sama dakwah ini, yang udah belajar hadis-hadis Nabi, tunjukkan kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dia harus bisa mewarnai. Kalau mungkin sekarang ini musimnya akik, jemaah. Ya, katanya tuh ada akik yang kalau masuk ke air bisa warna airnya berubah. Betul. Anak gak tahu, anak gak pernah ngeliat. Katanya doang. Ada akik yang katanya kalau dimasukkan itu warna. Momen ini air warnanya merah. Kita masukkan batu, ada jenis batu yang dimasukkan. Batu itu menyerap warna merah semuanya itu. Sehingga air itu jadi bening kembali. Seorang mukmin mungkin harus seperti itu. Dia kalau ada kerusakan-kerusakan dengan keberadaan dia, kerusakan itu hilang. Keberadaannya dirasakan oleh masyarakat. Masya Allah, ada fulan, masya Allah. Bermanfaat kita ini. Dia suka menganjurkan kepada kebaikan. Ya. Itu seorang mukmin. Bermanfaat. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kemudian, amalan apa yang paling dicintai Allah? Rasul mengatakan, wa ahabbul a'mal ila Allah azza wa jal sururun yudkhiluhu ala muslim. Amalan yang paling dicintai Allah adalah kebahagiaan yang dia curahkan ke hati seorang muslim. Dia masukkan ke hati seorang muslim. Dia lagi bersedih, dia lagi gundah, dia lagi galau, masya Allah, dia datang menghibur dia. Mungkin dia lagi ditinggal mati oleh orang yang dicintai. Dia datang menghibur dia. Itu amalan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Au yakshif anhu kurba. Atau menyingkap kesulitan dia. Au yakdi anhu dainan. Atau membayarkan utangnya. Masya Allah. Jadi bayarin utang saudara itu amalan yang paling dicintai Allah. Ada yang punya utang di sini jemaah? Hah? Ada yang punya utang? Ada. Insyaallah mau dibayarin utangnya mas. Kita kalau ada orang bayarin utang kita, masya Allah langsung syukur kita. Allah, mudah-mudahan orang seperti ini banyak di dunia ini Allah. Nah, kita doakan. Karena itu memang amalan yang masya Allah cuma yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, au tadrut an hujuan, atau engkau hilangkan kelaparan dari diri dia. Temanmu kelaparan, ya kelihatan orang-orang wajahnya pucat. Kenapa kau belum makan? Ya bismillah, masuk ke warung. Anak bayarin semuanya. Itu termasuk amalan yang cintai Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi mengatakan, nih sabda Nabi ini tolong direnungkan. Karena kita di bulan Ramadan. Nabi mengatakan, wala an amsyia ma'a akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Nabi mengatakan, aku berjalan dengan saudaraku yang punya urusan. Kadang-kala punya urusan ke pemerintah, punya urusan ke kepolisian, punya urusan ke kecamatan, ke sekolahan, apalah. Aku berjalan sama dia, kata Nabi. Untuk menyelesaikan urusan saudaraku, itu lebih aku cintai daripada aku iktikaf di masjidku, di Masjid Nabawi, satu bulan. Bayangkan jamaah. Itikaf di Masjid Nabawi, sholat sekali sholat sama dengan 1,000. Itikaf di Masjid Nabawi kemungkinan dapat Lailatul Qadar. Nabi lebih suka keluar dengan saudaranya, menyelesaikan urusan dia, daripada dia duduk di masjid. Kenapa? Karena kalau duduk di masjid iktikaf, faedahnya buat siapa? Buat diri sendiri. Jadi faedah yang bisa berpindah kepada orang lain, itu Rasulullah SAW lebih cintai. Kemudian di akhir hadis ini, Nabi mengatakan, wa inna su'al khuluqi yufsidul amal, kama yufsidul khallul asal. Sesungguhnya akhlak yang buruk itu bisa merusak amal seperti rusaknya madu dengan cuka. Antum nanti pulang malam dari sini, kalau antum punya madu, antum beli cuka, antum campur tuh, terus udek antum lihat. Madu itu manis, enak, syifa, obat, tapi dengan dikasih cuka antum rasakan rasanya. Seperti itu amalan kita nantinya apabila dirusak dengan akhlak yang buruk dari kita jemaah. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, antum masih ingat dengan kisah seorang wanita yang masuk neraka gara-gara kucing? Kucing nih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dakhalat imra'atun an-nar fi hirrah. Masuk neraka gara-gara kucing. La hi habasatha. Kucing itu, ya namanya kucing. Kucing kalau nyuri ikan, wajar enggak jemaah? Nyuri ikan, dia lari kemudian. Kucing namanya jemaah. Eh, kucing kata dia. Masa mau dikasih ceramah tuh kucing? Memang dia kucing. Habasatha. Dikurung tuh kucing. Enggak dikasih makan, enggak juga dilepas. Orang yang akhlaknya mulia, itu kucing akan dibuang kemana? Ke pasar. Itu akhlak mulia jemaah. Kalau dia kurung akan mati kelaparan itu kucing. Dia siksa seperti itu. Masuk neraka gara-gara kucing. Dan ada orang yang masuk surga gara-gara anjing. Anjing. Dia kasih minum tuh anjing. Seorang pelacur lagi. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tolonglah kita perhatikan bagaimana akhlak di antara salaf ini yang banyak dilupakan oleh kebanyakan kita. Terakhir, Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala bercerita tentang gurunya, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? Beliau mengatakan di kitab Madarijus Salikin tentang gurunya ini, wa ma ra'aituhu yad'u ala ahadin minhum qad. Syekhul Islam banyak musuhnya, banyak yang mencela dia, bahkan memenjarakan dia. Tapi kata Ibnu Qayyim, aku tidak pernah melihat dia, mendengar dia berdoa keburukan untuk orang lain, enggak pernah. Wa kana yad'u lahum, bahkan sebaliknya dia senantiasa mendoakan orang-orang yang memusuhi dia. Waji'tu yauman mubashiran lahu bimauti akbari a'da'ihi wa ashaddihim adawatan wa adan lahu. Suatu hari, kata Ibnul Qayyim, musuh bebuyutan dia mati. Musuh yang memusuhi Syekhul Islam ini mati. Maka aku datang kepada guruku untuk memberikan kabar gembira kepada dia. Untuk memberikan kabar gembira kepada Syekhul Islam. Fanaharani wa tanakkarali wastarja. Ternyata ketika aku beri dia kabar gembira dengan kematian musuhnya dia itu, dia malah menghardikku. Dan dia seakan-akan tidak kenal sama aku. Padahal muridnya. Seakan-akan tidak kenal sama aku. Lalu dia mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musuhnya yang mati. Kalau kita sujud syukur, muridnya mah. Syekhul Islam subhanallah mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak sampai di sini. Kata Ibnul Qayyim, thumma qama min fawrih ilai baiti ahli fa'azzahum. Lalu beliau berangkat pergi meninggalkan tempat itu. Langsung pergi bertakziah menuju ke rumahnya orang yang memusuhi dia. Ke rumahnya bertakziah. Lalu dia mengatakan, inni lakum bimakani, inni lakum makana. Wala yakunu lakum amrun tahtajuna fihi ila musa'adatin illa wasa'adtukum fihi. Kata Syekhul Islam, aku sebagai ganti dari bapak kalian. kepada keluarganya. Kalau kalian butuh apapun, datangi aku, kata dia. Akhlak jamaah. Fasurru bidzalik. Orang-orang pada senang. Akhirnya ternyata yang selama ini dipandang jelek ya, yang selama ini dijelek-jelekkan sama keluarganya, ternyata orang baik. Maka mereka mengagungkan Syekhul Islam farahimahullahu taala. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan, aku ingin wajidtu anni li ashabi, aku ingin bergaul dengan teman-temanku seperti beliau bergaul dengan musuh-musuhnya rahimahullahu taala. Maka kita ini benar-benar yang udah ngaji butuh belajar akhlak salaf, baca tuh bagaimana ulama salaf, supaya agama Allah yang indah ini tidak jadi buruk gara-gara kelakuan kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat yang menyampaikan dan buat yang mendengarkan. Masih ada 15 menit mungkin untuk tanya jawab. Silahkan kalau mungkin ada pertanyaan. Fadhol. Ya, kita 3 pertanyaan dulu. Satu yang di kanan. Fadhol na'am. Nggak ada mic ini. Ini nggak bisa. Nggak ada yang wireless. Ini bisa. Syukran atas waktunya. Ustaz mau tanya tentang masalah puasa, Ustaz. Jadi ada di sekitar kita satu kaum muslimin, seorang muslim, dia tidak punya, artinya dia miskin, Ustaz. Kemudian dia bekerja keras untuk keluarganya di bulan Ramadan ini. Jadi kerjanya mungkin berat bagi dia. Kalau dia bekerja, kemungkinan puasanya tidak kuat, satu. Kalau dia tidak bekerja, keluarganya tidak bisa makan, dia juga begitu. Apa yang kita lakukan dengan ikhwan ini supaya mereka bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah? Syukran jazakallahu khairan. Subhanallah, subhanallah. Barakallahu fiik ya. Jamaah, banyak di sekitar kita orang-orang miskin yang sangat membutuhkan bantuan kita, tapi kita enggak tahu. Atau karena memang enggak mau tahu. Kadang-kadang kita nih kalau berbuat baik sama tetangga, kata Rasulullah SAW, siapa yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita? Orang yang paling dekat pintunya dengan rumah kita. Kita ini kadangkala ngasih teman yang jauh. Karena sama-sama udah ngaji gitu kan. Nanti kan sudah ngaji, ini belum ngaji semua nih. Nanti dia cari yang paling dekat pintunya. Terus bagaimana itu? Ada saudara kita ternyata yang kalau dia bekerja, kemungkinan dia akan sakit umpamanya. Bahkan mungkin akan berbahaya dengan dirinya. Kalau dia gak bekerja, gak makan keluarganya. Ya kita nih, tugas kita nih. Tugas kita yang kenal. Jadi ada orang Islam yang sama-sama gak mampu. Ana gak mampu bantu dia. Tapi ana bisa membantu dia dengan mencarikan orang yang bisa membantu dia. Itu tugas kita, menyambung lisan kita. Jangan sampai kita berhenti untuk diri kita. Jangan kata ana gak bisa bantu. Memang ana sama-sama gak punya. Oke, kau gak bisa bantu, carikan bantuan buat dia. Terus bagaimana dengan puasa dia? Dia tetap wajib puasa sebenarnya. Kecuali dalam kondisi tadi. Dia dalam artian udah bekerja dan takut sakit ketika itu. Maka dia akan masuk kepada maridhon. Lalu seharusnya dia mungkin cari pekerjaan yang lebih ringan untuk seperti itu. Karena insya Allah banyak kuli-kuli bangunan ya. Yang katakan, Ustaz gak kuat saya Ustaz kalau puasa. Bohong. Temannya pada puasa cuma dia yang gak puasa. Memang dia itu gak puasa. Gitu. Sholatnya memang bolong-bolong. Kadang-kadang seperti itu. Maka tetap dia berusaha meniatkan dirinya. Karena Allah mengatakan, Ud'uni astajib lakum. Minta sama aku. Aku kabulkan permohonan kalian. Saya kemarin ke Makassar. Ada seorang teman ngomong, Ustaz Ana ini kena emas. Nggak kuat puasa itu Ustaz. Nggak kuat namanya puasa. Itu yang namanya perut kayak diputer itu Ustaz. Kata dia. Pas hari pertama puasa, Ana ke masjid. Ana sudah niat puasa. Ya Allah katanya. Sakitnya gak tahan. Ana sampai nahan. Bahasa jangan sampai melungker ya. Apa bahasa Indonesia melungker itu jangan? Apa? meringkuk, meringkuk di penjara ini. Bukan, bukan melungkir sampai dia kayak ular gitu ya, antum tahu ular gitu. Sampai kayak gitu. Ketika itu anak mohon sama Allah. Ya Allah, aku ingin puasa ya Allah, aku ingin puasa ya Allah, kata dia. Anak minta setengah jam anak berdoa dalam kondisi sakit. Setelah itu hilang sakitnya. Sampai hari ke-4 Ramadan udah enggak sakit lagi. Jadi kita harapkan saudara kita, kita kasih dia motivasi. Insyaallah Allah akan memberikan pahala yang besar kepadamu dengan niatmu ya. Kau berdoalah kepada Allah dan katakan anak mau cari bantuanlah paling tidak meringankan dia. Seperti itu. Barakallahu fikum ya. Barakallahu fikum. Baik, pertanyaan kedua. Oh, ini ada pertanyaan. Tunggu, setelah langsung kita baca yang tolong nasihati suami yang mau menikah lagi. Jadi dikasih semangat itu maksudnya. Nasihati Allah. Jemaah Allahu Akbar. Ana enggak tahu pertanyaan ini dari akhwat apa dari ikhwan. Ana jadi tolong nasihati suami yang mau menikah lagi. Gimana? Suaminya hadir di sini. Tunggu jemaah. Nah. Ya. Masya Allah. Ana jadi bingung ngomongnya ini jemaah. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya. Kalau kita berbicara hukum, jelas hukumnya. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Mathna wa thulatha wa ruba'. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا. Allah mengatakan nikahilah dari wanita-wanita yang baik itu 2, 3, 4. Kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil maka cukup 1. Kita lihat bapak-bapak yang mau menikah lebih dari 1, ahlan wa sahlan kalau dia memiliki kemampuan berbuat adil dan kemampuan memberikan nafkah. Jangan kawin lagi pakai duitnya istri. Kan ada kan istrinya yang kaya, Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz, anak Ustaz dikasih istri kaya Ustaz. Ya, akhirnya dia nikah lagi, janganlah. Kita lihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau bersama Khadijah, berapa tahun tuh? Istrinya cuma 1. Karena dia tahu, beliau yang mendukung dakwahnya siapa? Khadijah. Namun ketika sudah sampai Medina, dan urusannya sudah mulai tentram, Islam sudah mulai, mulai kakinya sudah mulai kuat, Rasul menikah kembali setelah itu, tapi ingat dengan syarat bisa berbuat adil. Kalau enggak bisa berbuat adil, jangan hanya memikirkan enaknya saja. Enak saat tiap malam pindah rumah ini, rumah ini, rumah. Baca adab-adab bagaimana orang menikah lagi. Tuntutan enggak gampang, jemaah. Enggak gampang. Kalau bisa disebut itu susah-susah gampang. Kalau kawinnya aja gampang kan? Bismillah, cari nah. Nanti mau sama ana. Mau ya sudah, gangkat orang tuh gabil tu nikah atau tazwij bil mahal maghrib. Gampang selesai pernikahan itu. Selesai dengan seperti itu. Tapi nanti yang tidak bisa adil kepada istrinya akan datang pada hari kiamat wasyiqquhum ma'i. Tapi kalau antum bisa berbuat adil dan antum mengira insyaallah bisa bertahan karena ada orang ana dapat kiriman dari teman kisah, wallahu alam kisah itu benar atau tidak, bahasa Arab dia ceritakan ada temannya ini dilihat sering ke masjid. Masya Allah, ente kok sering ke masjid, kata dia. Alhamdulillah ana punya istri 2, istri ana itu mendukung ana untuk beribadah, kata dia. Coba ente, kata dia, nikah lagi supaya ente punya istri yang mendukung ya ke masjid, kata dia. Akhirnya dia nikah lagi, jemaah. Setelah nikah lagi, enggak pernah pulang dari masjid. Karena dimarahin terus sama istrinya, ribut terus sama istrinya. Akhirnya di masjid terus orang tuh. Allahu Akbar, kata dia. Jadi enggak semua orang sama gitu, jemaah. Maksudnya dia ini alhamdulillah dapat istri yang Masya Allah gitu ya. Dan dianya Masya Allah. Kita jangan menyamakan, oh pulang bisa, ana bisa. Belum tentu, belum tentu. Maka kalau ada orang yang ngojok-ngojok ente kawin lagi, ente kata dia, oh ana alhamdulillah bisa adil sama dia, sama istrinya. Dia bisa, belum tentu kita bisa. Allah mengatakan fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Orang istrinya satu aja sering dizolimin. Ada yang seperti itu. Istrinya, ada pertanyaan Ustaz, istri ana ini, ya ana kurang suka lah sama istri ana. Ana mau cari istri satu lagi, kata dia. Asalkan dia bisa adil, tafadhol, gak masalah. Tapi tolong dibaca kitab tentang adab dan hukum-hukum. Ta'addud tafadhol jamaah, itu hukum Allah SWT dan Allah perbolehkan. Bagi orang yang mampu berbuat adil. Oke, ada pertanyaan satu lagi tadi di tengah. Wah, tadi di tengah siapa yang angkat tangan duluan? Antum tadi. Betul. Insyaallah. Baik, fadhol. Kayaknya mic-nya enggak sampai ke sana, antum. Antum berdiri aja yang keras, enggak apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Nah. Masya Allah. Sunnah. Mana yang didahulukan gitu kan? Baik, barakallahu fikum, barakallahu fikum. Masya Allah, ya. Adab yang pertama itu gak boleh telat. Nah, ya. Tapi kalau telat gimana? Ya sudah, kalau telat itu kayak sholat Jumat. Kan jelas kan, adabnya itu gak boleh telat. Tapi kalau telat gimana? Ya ada adab selanjutnya. Tetap yang lebih dihormati adalah rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini rumah Allah. Maka antum lebih menghormati yang memiliki rumah ini. Allah mengatakan, wa annal masajida lillah, masjid itu milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahad. Mana antum salat enggak apa-apa di pojokan, enggak apa-apa. Tapi yang penting berusaha adab juga tidak mengganggu yang lainnya. Jangan antum salat membelakangi apa? Ya membelakangi yang lainnya, membelakangi. Ya dia salat di depan, yang lainnya enggak kelihatan sama ustaznya. Akhirnya antum dapat dua salah, sudah. Udah telat, yang lainnya juga enggak, ini gara-gara ini. Maka antum cari tempat yang di akhir ya sholat, baru maju ke depan. Baru maju ke depan. Seperti itu. Tetap masjid harus diutamakan. Karena ini rumah Allah SWT. Tapi jelas adab yang pertama, kalau bisa jangan telat. Gitu kan. Baik, barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Ya, ini pertanyaan yang tertulis ya. Doa apa yang harus kita panjatkan agar orang di sekitar kita mau menghadiri majlis ta'lim? Apa pentingnya menghadiri majelis ta'lim? Bagaimana kalau diganti dengan membaca buku, majalah, atau menonton TV, browsing internet? Baik, barakallahu fikum. Berkaitan dengan doa apa? Rasulullah SAW itu senantiasa memintakan hidayah buat kaumnya. Allahumma hdi qaum. Ya Allah berikan hidayah kepada kaumku. Tapi jangan hanya doa saja. Tunjukkan akhlak kita tadi ke masyarakat. Orang tua banyak gak suka sama anaknya yang ngaji. Karena dilihat anaknya setelah ngaji, sok. Orang tuanya disalah-salahkan terus. Kita kalau sama orang tua itu, adabnya seperti adabnya Nabi Ibrahim lah. Sama bapaknya. Bapak Nabi Ibrahim itu tukang bikin patung. Cuman. Tapi bagaimana akhlaknya? Bapak, aku ini gak tahu, aku belajar. Aku punya ilmu yang mungkin belum kau ketahui. Kemudian dijelaskan. Jangan apa, Pak. Bapak salah tuh, Pak. Enggak gitu, Pak. Enggak boleh itu. Masuk neraka yang kayak gitu, Pak. Bapaknya baru-baru neraka. Neraka di sana. Ibunya, Bu. Ibu kau enggak pakai kerudung keluar. Masuk neraka nanti, Ibu. Enggak seperti itu ngasih tahu ibu kita. Tuh ibu kita. Tuh bapak kita. Maka kalau ngasih tahu duduk ya. Minta maaf dulu, Bu. Minta maaf, Bu, ya. Boleh aku memohon sesuatu sama ibu? Ya minta seperti itu. Tunjukkan akhlak kepada tetangga kita. Ya. Salam yang pertama akhlak seorang muslim. Jadi masuk keluar rumah. Dan ana ingin memberi nasihat kepada semuanya lah. Kepada diri ana sendiri. Kalau masuk kampung naik mobil. Atau naik motor. Kalau naik mobil tolong kacanya diturunin. Pakai AC turunin tuh kacanya. Sehingga kita bisa menyapa masyarakat yang kita lewatin, apalagi jalannya kecil kan, kampung itu biasanya kan, ucapkan salam kemana, assalamualaikum ya. Mungkin seminggu pertama nggak ada yang jawab salam antum, karena aneh nih. Ini ada apa? Biasanya permisi jadi salam sekarang itu kan. ada perubahan ini. Tapi biasa, antum buka. Yang naik motor, dibuka anunya. Helmnya gak usah dibuka. Bukan. Apa namanya? Kacanya ada yang gelap gitu kan. Kadang-kadang orang itu kayak gak tahu orang gitu kan. Kayak kacamata kuda aja dia. Jangan. Dibuka. Supaya kita tunjukkan ke masyarakat akhlak kita. Assalamualaikum ya, kepada dia. Kemudian tunjukkan akhlak kepada mereka. Itu termasuk dakwah kita kepada mereka. Mungkin kita ilmunya sedikit. Tapi dengan akhlak kita orang-orang, Masya Allah. Ini ngajinya di mana nih? Kok bisa kayak gini nih, kata dia. Betul cuman. Tapi kalau kita udah sok seperti itu. Anak gak mau salam tuh. Tuh orang-orang tuh belum nyunnah tuh. Allah, kapan mau kenal sunnah Nabi kalau antum gak salam sama dia? Terus apa pentingnya menghadiri majelis ta'lim? Penting sekali jemaah. Kenapa? Di sini rahmat Allah turun. Di sini kita benar-benar merasakan nikmatnya rumah Allah. Sakinah ya. Kemudian Allah menyebut kita di sisinya karena kita hadir. Kita keluar dari rumah kita. Kita meninggalkan tempat kita. Kita datang ke rumah Allah. Sebagian berkilu-kilu dia tinggalkan. Ditulis tuh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma," barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Sebagian sahabat itu, Jabir Al-Ansari. Iya. Dia berangkat ke Syam. Dari Madinah ke Syam sebulan penuh untuk satu hadis, jemaah. Padahal dia bisa tanya sama orang yang mau berangkat ke sana. Ente kalau ke sana tolong tanyakan ya sama fulan. Nih hadis bener gak nih? Bisa dia. Tapi dia berangkat sendiri. Sampai dapat hadis pulang. Cuma untuk mendapat. Tapi ada hitungannya di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang hanya membaca buku. Yang hanya membaca buku. Takut timbul kesombongan di dirinya. Merasa dia anak udah tahu tuh semuanya. Tapi kalau dia datang ke majelis ilmu. Anak rasakan kita di Madinah itu. Syekh ini sudah ngajar di Madinah. Tapi ketika masuk Masjid Nabawi, dia duduk di majelisnya masyaikh di sana. Duduk jemaah. Padahal yang mau disampaikan syekh mungkin dia bisa baca dia. Tapi di situ dia hendak menunjukkan dirinya, mengatakan enggak, anak harus belajar, cari berkahnya ilmu juga di sana. Tapi bukan berarti ya kita tetap nonton TV untuk nutut ilmu yang enggak bisa. Enggak apa-apa, tapi yang bisa datang ke majelis ilmu. Barakallahu fikum. Baik. Karena sudah jam 2 jemaah. InsyaAllah. Nanti kita lanjutkan setelah asar. Hadza wallahu a'lam bishawab. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah. Kalau ada yang salah itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.